Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات الأحباء حفظكم الله kembali malam ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas كتاب التوحيد قرية الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى. Sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, ikhwanana yang menghafalkan matannya, ya falyatafaddal. Giliran yang lama. Baik. Baidullah wa akhawatu. Kana wa akhawatu ya. Baik, qira. والتمائم فرخص فيه بعض السلف هي التي تسمى العزائم ما خلا من الشرك. أيوة. أنه يبدل المرأة لزوجها والرجل إلى امرأته وهو الإمام أحمد أبو بيت قال فأخبر الناس رقبة كانوا طيب سنت بارك الله فيك طيب عبيد الله و أبو عائشة sampai di mana Bedul? Bab apa sekarang? Bab innaka la tahdi man ahbabta. Tayyib iqra nisfahu wal baqi baca setengahnya. من بعد طيب حسنت أبو عائشة وعلى ملتي طيب إخوان في الدين والأخوات في الله حفظكم الله عز وجل kita lanjutkan pembahasan kita pada bab بيان شيء من أنواع السحر penjelasan tentang sebagian jenis-jenis sihir. Kita telah menyebutkan beberapa contoh-contoh sihir, baik sihir secara istilah maupun sihir secara bahasa. Baik. Di antaranya ada yang semuanya haram ya, semuanya haram. Hanya ada yang syirik, ada yang tidak, tapi semuanya haram yang telah kita sebutkan. Baik. Yang terakhir kita sebutkan termasuk jenis sihir apa? Hah? Belajar ilmu perbintangan, belajar ilmu nujum, perbintangan. Nabi mengatakan itu sihir. Iya. Ilmu perbintangan yang dimaksud yang mana? Yang ilmu at-ta'sir, yang memberi pengaruh, meyakini bahwa bintang itu memberi pengaruh terhadap kejadian alam. Nah, ini yang kalau misalnya bintang itu ketemu bintang ini akan begini. Kalau bintang ini, dia lahir di bintang ini akan begini hidupnya. Kalau dia bintang ini akan begini jodohnya. Ini yang dimaksud sihir. Ya, ini termasuk sihir. Tetapi bukan sihir yang dibunuh pelakunya ya. Bukan, tapi dia musyrik. Ini termasuk musyrik juga, tetapi bukan sihir, kategori sihir yang dibunuh pelakunya ya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya apa itu? Sihir dalam bentuk. Jadi sihir yang berikutnya apa? Sihir dalam bentuk buhul, ikatan. Ya, sihir buhul. Nah, ini yang musyrik, musyrik dan kafir dan harus dibunuh pelakunya. Sihir dalam bentuk sihir ikatan, suruh sihir buhul. Dan umumnya orang membuat sihir buhul untuk apa? Untuk pelet. Ya, penghasil, apa namanya? Pelet ya. Ya, kalau ada istri yang kurang sayang suaminya, biasanya dipakai sihir begini. Atau sebaliknya. Baik. Dan ini musyrik, syirik, kafir dan dibunuh pelakunya. Sihir yang seperti ini. Baik. Berikutnya jenis sihir berikutnya. Kata Rasulullah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa ani bin Abbas. Sudah itu ya. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Mas'ud. Siapa namanya? Namanya adalah siapa kunyahnya? Yang hafal arba'in. Keempat. Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman. Semoga Allah meridhai beliau. Baik. Termasuk as-sabiqul awwalun atau tidak beliau? Hah? Apakah sahabat ini terdahulu masuk Islam? Yang keutamaannya disebutkan dalam Al-Quran. Ini mana termasuk buktinya? Termasuk atau tidak? Selesai. Daripada bingung nanti menjawab salah-salah. Baik. Siapa yang tahu? Ya, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin al-ansar. Minal muhajirin. Baik. Dan sebab beliau ini masuk Islam sebelum Umar. Beliau duluan masuk Islam, baru kemudian masuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum jami'ah. Ya, oleh karena itu ketika Umar masuk Islam, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan nazilna a'izza mundu aslama Umar. Maka kata beliau, semenjak masuk Islamnya Umar, maka kami terus menerus merasakan adanya kekuatan. Kami terus menerus merasakan adanya kekuatan dalam Islam semenjak masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jami'ah. Baik, siapa yang bisa menyebutkan satu keutamaan Abdullah bin Mas'ud? Apanya? Betisnya kurus, tetapi kalau ditimbang pada hari kiamat lebih berat daripada gunung. Itu betisnya Ibnu Mas'ud, kurus. Dan beliau orang kurus. Ya, tapi kurus-kurus berbobot. Ya. Kurus beliau, tapi kata Nabi, seandainya apa, betisnya itu kalau ditimbang di hari kiamat itu lebih berat daripada gunung. Dan ada orang kata Nabi, la ya'ti ar-rajul as-samim al-'azim yawm al-qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Akan datang nanti, akan ada nanti orang-orang yang sangat gemuk pada hari kiamat, tapi ketika ditimbang lebih berat sayapnya nyamuk daripada badannya. Ya. Jadi badan itu bukan selamanya baik penampilan badan itu. Ya, kata Nabi, ya betisnya Ibnu Mas'ud kau tertawai begitu, kurus-kurus begitu sampai ditertawai, itu kalau ditimbang berat daripada gunung. Sebaliknya ada orang badannya kekar, tapi ternyata lebih berat sayapnya nyamuk daripada badannya. Afwannya bukan menyinggung siapa-siapa ya. Nah, itu hadis Rasulullah ya. Baik. Ikhwani fillah. Sabda. Ala. Sudah lewat pembahasan ala. Apa itu ala? Pembahasan huruf ala. Di pembahasan apa ini? Hah? Sudah lewat ala. Huruf yang mengingatkan. Ya. Yang tadinya lupa, yang tidak perhatian biasanya digunakan ala supaya dia bangun. Yang baik. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan itu diperhatikan. Sebab ini perkara serius yang mau disampaikan. Jadi ketika yang mau disampaikan perkara penting, perkara serius, membutuhkan perhatian, jangan sampai lalai, jangan sampai tidur, jangan sampai terbang pikiran, digunakan huruf ala. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi adalah perkara penting. Oleh karena itu Rasulullah memulai penyampaiannya dengan huruf ala, harful istiftah wa tambih namanya. Huruf yang digunakan untuk membuka pembicaraan dan mentambih apa yang ingin disampaikan. Baik. Kata Nabi ala, hal unabbi'ukum mal adhu, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu adhu? Ya. Maukah aku beritahukan kepada kalian, kata Rasulullah, apa itu al-adhu? Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan, beliau menyampaikannya dengan uslub tanya jawab. Metodenya Nabi dalam menyampaikan sesuatu ilmu dengan tanya jawab di sini. Bertanya, hey, gitu ya, hey, perhatikan. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Ini salah satu metode ta'lim, metode menyampaikan ilmu yang dicontohkan oleh Nabi. Dan metode seperti ini bagus. Ya, ada orang tertidur, langsung, hey, bangun, langsung ditanya, apa tadi yang disampaikan? Apa yang dimaksud ini? Nah, biasanya kalau disampaikan seperti itu, dia akan ingat itu. Ya, melekatnya itu lama dibandingkan dengan disampaikan begitu saja. Kadang orang ya tidak serius, tapi ketika disampaikan ilmu dalam bentuk tanya jawab itu biasanya apa? Lebih melekat. Ya, inilah salah satu metode Rasulullah dalam menyampaikan ilmu. Ya, ketika beliau ingin menyampaikan apa yang akan disampaikan, beliau dahului dengan pertanyaan, hey, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Al-adhu yang dimaksud al-adhu adalah sihir. Ya. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu sihir? Sihir itu apa? Ya. Kemudian Nabi terangkan. Nah, jadi ketika orang sudah bangun dari tidurnya, sudah siap, sudah apa namanya pikirannya sudah fokus, barulah kemudian Nabi masukkan ilmu. Sihir itu adalah, kata Nabi, hiya an-namimah. Itu sihir. Hiya, sihir itu adalah an-namimatu. Namimah. Itu sihir. Kemudian Nabi tafsirkan, Nabi jelaskan apa itu namimah. Nabi tafsirkan, Nabi jelaskan. Al-qalatu bainan nas. Al-qalatu bainan nas. Baik. Yaitu menyampaikan pembicaraan, menukil pembicaraan dari orang kepada orang lain. Jadi menukilkan pembicaraan, menyampaikan pembicaraan di tengah-tengah manusia. Namimah. Ya. Dia dengar dari sini, disampaikan ke sini. Tadi kan bilang begini. Kemudian dia dengar dari ini, disampaikan lagi ke sana. Tadi dia bilang begini ke kamu. Itu namanya Nabi. Namimah al-qalatu bainan nas. Nukulul kalam, menyampaikan kalam pembicaraan di antara manusia. Datang ke sana begini, datang lagi ke sana begini dia, dan seterusnya. Inilah namimah, ya, yang kita kenal dengan istilah adu domba, ngadu domba. Baik. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Ikhwani fi din, azzakumullah. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita salah satu bentuk sihir, salah satu jenis sihir adalah namimah, adu domba. Dia adalah bentuk sihir adu domba. Baik. Ikhwah sekalian, kenapa namimah Nabi katakan sihir? Kenapa disebut sihir dia? Ya. Baik. Sebab ikhwan fillah azzakumullah, dia bisa merusak hubungan dua orang bersaudara. Namimah itu. Namimah, dia bisa merusak hubungan dua orang yang saling mencintai. Betul atau tidak? Dia bisa merusak dua orang yang saling mencintai. Sebagaimana sihir pun demikian, bisa merusak hubungan antara dua orang yang saling mencintai. Suami dan istri dipisah oleh, dirusak, dipisah oleh si sihir. Maka demikian pula namimah, adu domba, dia juga bisa merusak yang saling mencintai. Itulah sihir. Ya, maka namimah pun demikian. Oleh baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan diterangkan oleh para ulama, ya, diterangkan oleh para ulama seperti Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan yufsidun namam wal kadzdzab fi sa'atin, menunjukkan namimah ini lebih berbahaya efeknya daripada sihir. Bukan hukumnya berbahaya, bukan lebih berbahaya hukumnya, sebab kalau sihir syirik, ya kan, musyrik, kafir dan seterusnya. Tetapi dampaknya, dari sisi dampak dan efek, itu bisa merusak waktu sekejap. Hubungan orang dalam waktu sekejap, dalam waktu satu jam bisa hubungan orang gara-gara namam ini, tukang adu domba ini. Sedangkan sihir belum tentu bisa merusak hubungan orang dalam waktu setahun. Ya, suami istri, tapi belum tentu dia bisa memisah. Baik. Sihir, kalau tempat itu berhasil memisah, ya bagus, bentengnya kuat, imannya, agamanya bagus, ya. Walaupun berpengaruh sihirnya dengan izin Allah, itu sangat sulit untuk dipisahkan. Sangat sulit. Ya. Taib. Sebab dia punya agama, dia punya kesabaran dan seterusnya. Taib. Adapun tukang adu domba sudah, dalam waktu sekejap dia bisa merusak. Taib. Ikhwani fi din azzakumullah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa namimah, adu domba adalah sihir. Tetapi sihir yang dimaksud di sini bukan sihir secara istilah, ya, hadirkan pelakunya, dimusyrikkan pelakunya dan dibunuh pelakunya. Tetapi ini haram, haram di sini, ya, sihir, apa namanya, sihir dalam bentuk, ya. Tapi dia bukan khalifuddin azzakumullah. Ini menunjukkan kepada kita adu domba itu adalah dosa. Diwaspadai. Menyebutkan sebelum menyampaikan doa, ya, makanya Nabi berikan huruf tamzid pintu. Ikhwan fil din azza adalah kabirat. Dia adalah dosa, bukan dosa kecil. Ini adalah dosa. Allah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, syirar ibadah bahuna dan tahan orang yang tidak ada salahnya, menjatuhkan orang yang tidak ada kesalahannya sedikit pun, yang berjalan ke sana kemari untuk dijatuhkan. Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wala tuti' kull sumpah atas nama Allah. Dia sampaikan ketika dia bersumpah itu berbohong. Tidak boleh ilmunya, walaupun dia banyak ilmunya, walaupun dia ahli sunnah, jangan diambil ilmunya. Tidak boleh. Ya. Hamba artinya sering bergibah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan. Dan jangan kemudian di pembicaraannya itu bohong, kemudian banyak menggibah, banyak menceritakan orang, dan senang dia menceritakan orang, taib, dan sering dia mengadu domba. Taib, wala tuti', jangan kamu taati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, dan orang-orang yang suka mengadu domba, Ikhwanabiddin rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal, itu disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam hadis, mereka-mereka nanti ini itu akan mendapatkan azab di kubur. Ya, orang-orang yang suka mengadu domba di sini, ya itu akan diazab oleh Allah di kubur. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Nabi melewati dua kuburan. Kemudian Nabi berkata, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Penghuni kuburan ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi Nabi tahu dari suaranya. Dari suaranya disiksa atau berita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat tidak mendengar, tidak tahu. Maka Nabi beritahukan kepada mereka, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Dan keduanya diazab oleh Allah di kubur bukan masalah besar. Ya, artinya bukan masalah besar, maksudnya kata para ulama, mereka menganggap, orang itu menganggap apa yang mereka lakukan bukan perkara besar, perkara kecil, perkara sepele. Dan banyak manusia menganggap bahwa itu perkara sepele. Namun ternyata di sisi Allah perkara yang sangat besar. Kata Nabi, "Wa ma yu'adzaban bi kabir, bal illahuma la kabir." Ya, keduanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah dosa atau dua dosa yang mereka lakukan, dan mereka menganggap dosa itu bukan dosa yang bermasalah. Dianggap remeh oleh banyak manusia. Namun ternyata di sisi Allah itu bukan perkara kecil. Perkara yang sangat berbahaya. Baik. Kemudian Nabi terangkan apa dosanya, amma ahaduhuma. Adapun yang pertama ini, yang ini, fakana la yastanzihu minal bauli. Maka dia punya kebiasaan. Bukan sekali, dua kali, tapi sudah menjadi kebiasaannya, selesai kencing tidak istinja. Selesai kencing, buang air kecil, dia tidak istinja. Ya. Dan itu memang kita lihat. Dan orang menganggap itu biasa saja. Seakan-akan tidak ada bahaya di balik itu. Seakan-akan tidak ada kesalahan di balik itu. Santai saja. Begitu mau kencing, tidak tunggu Pertamina, tidak tunggu masjid, langsung turun mobil, buka pintu, langsung berdiri, orang lewat-lewat. Ya, al-haya'u minal iman. Rasa malu, kata Nabi, itu bagian dari iman. Malulah. Pertama harus malu kan. Di tengah jalan dilihat orang kencing itu sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, bukan muru'ah namanya. Iya, tapi santai saja. Makanya Nabi mengatakan dia disiksa, dia melakukan itu dosa yang menyebabkan disiksa, bukan perkara biasa, bukan perkara kecil, perkara besar, namun mereka menganggap itu biasa saja, santai saja. Iya. Kencing tapi tidak istinja. Langsung turun, selesai, didapti, intak, selesai. Ya. Langsung tutup, lanjut lagi. Kadang-kadang penumpang di belakang banyak, penumpangnya cewek-cewek lagi. Subhanallah. Tidak ada rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu termasuk dari iman. Nah, seperti ini kurang iman dia. Bukan tidak beriman ya, kurang iman. Ya, sebab seandainya dia punya rasa malu, dia akan malu. Seandainya dia punya iman yang bagus, dia akan malu. Ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kata Nabi. Jika kamu tidak malu, ya silakan berbuat semau sekehendakmu. Kalau kamu tidak punya rasa malu, dia akan berbuat sekehendaknya. Baik. Iya. Jadi ini yang pertama, ikhwah sekalian, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika dia kencing buang air kecil, dia tidak berbersih. Dan itu dampaknya banyak. pengaruhnya banyak. Ya, berpengaruh nanti sama pakaiannya, dipakai sholat nanti tidak sah sholatnya. Tidak sah sholat kalau pakaian bernajis, tidak sah. Sebab diantara syarat sahnya sholat harus bersuci dari hadas dan najis. Ya, baik. Ikhwan fil din, azzakumullah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ammal akhar, adapun yang satunya, fakana yamshi bin namimah, dia orangnya senang atau sering berjalan di atas bumi Allah mengadu domba. Na'udzubillah. Ya, ternyata adu domba itu bukan perkara biasa, akan disiksa di kubur nanti. Itu baru berbicara di kuburnya. Ya, belum nanti ketika dibangkitkan, itu akan ada hisab. Orang yang pernah diadu domba akan menuntut nanti. Ya, ada perjalanan, masih ada perjalanan panjang harus dia lewati. Ya, dan kuburan adalah tempat awal manazil, tempat yang pertama kali akan disinggahi oleh manusia. Kalau dikubur dia sudah celaka, fama ba'dahu, apa yang setelahnya itu aisyaru minhu, aksaru, akan lebih sulit baginya. Tapi kalau dikubur itu sudah lancar, maka apa setelahnya lebih mudah baginya. Baik, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah wa azza wa jalla. Baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk ke dalam surga qattat. Qattat itu tukang adu domba. Tukang adu domba. Kalau qattat itu lebih parah daripada namam. Namam adu domba juga, kalau qattat adu domba juga, tapi ada bedanya sedikit. Ya, kalau qattat itu sebelum dia adu domba orang, dia menguping. Dia kuping orang. Apa tadi itu? Dia mencuri-curi. Sengaja dia menguping bicara orang, setelah itulah sangat tangkap dia bilang begini ke kamu. Ya. Ada orang biasa pura-pura main HP, ternyata dia merekam. Alhamdulillah. Kan ada yang begitu ya. Pura-pura dekat, pura-pura dia, masya Allah, pura-pura dia membaca Al-Quran, padahal dia sudah merekam itu. Setelah itu ini tadi dia bilang ke antum begini, ini rekamannya. Bahaya. Tukang adu domba nomor satu ini, kata lebih parah daripada namam. Kalau namam dia memang duduk, dia memang bicara langsung, bicara sama orang. Anu itu begini begini. Oh begitu kak, iya. Nah, setelah itu pergi dia. Tadi dia bilang begini ke kamu. Sehingga orang tahu, oh anu yang bicara yang menyampaikan ini. Tadi. Tapi kalau begini kan orang tidak tahu siapa yang bilang, siapa yang menyampaikan ucapan saya tadi ya. Padahal orang yang saya temani bicara itu orang terpercaya, temanku. Saya tanya dia tidak, dia bilang tidak, saya tidak pernah menyampaikan ke orang. Siapa kira-kira ini? Nah, ternyata ada qattat ini tadi yang menghubungi tadi. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk surga ini. Al-qattat itu tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Baik. Ikhwani fi din, azzakumullah. Jadi ini masalah namimah. Ya, ini berbahaya. Berbahaya di dunia dan akibatnya di akhirat sangat fatal. Apalagi kalau yang dinamimahi adalah ulama. Yang diadu dombai, yang dikasih berkelahi itu dai-dai atau ustaz-ustaz atau ulama. Ya. Tapi dikasih berkelahi ulama, menukil ucapan ulama ini begini, ulama bilang begini, datang ke sana syekh, ada bilang begini, masa? Ya. Apalagi kalau ulama itu tidak selektif dalam menerima, itu bahaya. Baik. Ikhwan fil din, azzakumullah, seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la yas'a 'alan nasi illa waladu baqin. Tidak ada yang merusak hubungan manusia dengan adu domba kecuali anak zina itu. Bayangkan ya, sampai kerasnya sahabat. Kata sahabat, tidak ada yang merusak hubungan manusia dengan adu domba kecuali perusak itu anak zina itu. Ya, kecuali itu anak zina. Ini kata sahabat ya. Namun bukan berarti tidak semua begitu ya. Tentu. Cuma ucapan beliau ini, kenapa beliau mengatakan demikian? Sebab anak zina itu kan lahir dari sesuatu yang rusak sudah. Dia lahir di dunia dari sesuatu yang sudah rusak, sehingga dia akan merusak juga. Nah, namun tidak semua ya. Ya, tidak semua. Nah, cuma beliau ini menggambarkan kepada kita bahwa yang melakukan seperti itu biasanya dari anak-anak zina. Dan itu beberapa riwayat menyebutkan, kata mereka setelah kita periksa, ternyata betul umumnya orang-orang yang suka mengadu domba, sampai ada ulama datang kepadanya tukang domba, kata dia, sudah kamu pergi, natakasyaf, nanti kita akan singkap siapa orang ini. Diperiksa betul-betul dia anak zina. Ya. Baik. Ya sekali lagi bukan antum pakai kaidah ini ya. Setiap adu domba ada zina. Nah. Ya. Baik. Ikhwas sekalian, Al-Imam Nawawi rahimahullah, jadi masalah namimah adu domba ini adalah dosa yang sangat berbahaya dan harus kita waspadai. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari akhlak yang tercela. Dan ini termasuk akhlak yang tidak baik dalam Islam ketika seseorang suka kerjaannya tukang adu domba. Baik, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala itu menjelaskan bahwa ketika ada orang yang datang kepada kita, ada orang datang kepada kita, tukang adu domba datang kepada kita menyampaikan sesuatu kepada kita, tadi anu bilang begini ke kamu, tadi saya dengar kamu begini katanya menurut si fulan. Nah, ketika ada orang datang kepada kita tukang fitnah, tukang adu domba, maka Al-Imam Nawawi menjelaskan fa'alaihi sittatu umur. Maka bagi orang itu yang didatangi wajib baginya untuk melakukan 6 perkara. Hendaklah dia menyikapinya, menghadapinya dengan 6 perkara. Baik. Azan dulu. Kita ya wajib bagi kita untuk tidak utang adu domba itu dalam Islam. Orang kalau sudah mengadu domba itu orang fasik, dan namanya orang fasik binaba'in fatabayyan. Kalau datang kepada kalian orang fasik menyampaikan sebuah berita, maka jangan langsung dibenarkan, tabayyun. Nah, itu kalau datang orang fasik, tabayyun. Dan tukang adu domba itu fasik, orang fasik namanya. Ya, kalau orang fasik itu ya banyak, tidak bisa jadi saksi dalam Islam. Tidak bisa diangkat jadi saksi di pengadilan, orang fasik. Ya, kalau di dalam ilmu periwayatan hadis, dhaif hadisnya. Orang fasik, kalau dia orang fasik meriwayatkan hadis, ada satu perawi fasik, dhaif hadis itu. Tidak bisa jadi saksi. Ya. Jadi fasik itu ya parah dalam Islam. Ini yang pertama. Ya, jadi jangan dibenarkan. Namanya saja tukang rusak. Padahal kita sudah tahu itu orangnya tukang fitnah, perusak, jangan pernah dibenarkan. Ya. Di setiap fitnah yang terjadi selalu dia tampil. Selalu itu orangnya. Dan terbukti ya, tidak takut berbohong. Nah, ini sudah. Mau datang dia sudah. Pergi saja kamu. Kita lihat dulu. Ketemu musuh tadi. Nah, yang kedua, ayyanhahu an dhalik wa yansahuhu wa yuqabbihu lahu fi'lahu. Yang kedua kata beliau, wajib baginya untuk melarang dia untuk melakukan itu, suruh berhenti dan menasehatinya dan menjelaskan kepadanya jeleknya perbuatan itu, terangkan dari dalilnya, kamu tahu perbuatan kamu begini akibatnya ini, walaupun dia benar ya, walaupun dia disampaikan benar, tapi ketika dia tujuannya untuk merusak, masuk dia dalam namimah. Apalagi kalau yang dia sampaikan tidak benar, berarti dua dosa di situ. Dosa apa? Dusta dan namimah. Iya. Baik. Kemudian ikhwas kalian, yang ketiga, ayyubghidhahu fillah, membencinya karena Allah. Dibenci dia karena Allah. Ya, dibenci dia karena Allah. Apa maksudnya dibenci karena Allah? Bagaimana itu? Dibenci karena Allah. Ya, sebab orang kan kadang benci bukan karena Allah, karena dunia. Tidak dikasih fulus, benci dia. Dikasih fulus, tertawa dia. Ya, ada orang cinta bukan karena Allah. Mencintai orang bukan karena Allah. Cinta dia karena fulusnya. Begitu dia jatuh bangkrut, sudah, tinggalkan. Ya. Maka yang diinginkan di sini, ketika datang orang seperti itu, kita benci dia karena Allah. Ya. Kalau kita benci dia karena Allah, karena dia akan melanggar. Kita benci dia karena bermaksiat, karena dia telah melanggar larangan Allah. Nah, ketika dia bertobat, maka harus kita hilangkan kebencian itu. Itulah benci karena Allah. Kita benci dia karena dia dibenci oleh Allah perbuatannya. Tapi ketika dia bertobat, maka Allah cinta kepadanya, maka kita pun mencintainya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika dituduh putrinya Aisyah berzina oleh salah satu kerabatnya, benci dia, sampai bencinya dia, sampai dia tidak mau lagi kasih biaya hidup kepada keluarganya itu. Ya, tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Abu Bani tadi untuk membenci dia karena Allah, kenapa? Fa innahu baghidun 'indallah, karena orang itu dibenci juga oleh Allah. Bencinya dia ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benci karena Allah benci. Dia cinta karena Allah cinta. Dan harusnya seorang yang muslim itu harus menerapkan kaidah ini. Benci seseorang karena Allah, cinta seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fa innahu awsaqu urul iman, sebab itu adalah iman, ikatan iman yang paling kokoh. Ikatan iman yang paling kuat adalah ketika seseorang mencintai orang lain karena Allah dan membenci orang lain karena Allah Subhanahu wa taala juga. Baik. Ya, dan orang biasanya untuk mengukur cintanya dia karena Allah dan bencinya dia karena Allah ada tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama. Kata para ulama, ya, la yazidu bil ata wa la yanqud wa la apa la yazidu bil bil jafa. Tidak bertambah cintanya karena diberi. Tidak bertambah cintanya karena diberi. Kamu beri atau tidak, tetap saya cinta. Tapi kalau ada orang nanti diberi, semakin diberi semakin, nanti diberi baru cinta, bukan cinta karena Allah. Dia cinta, diberi atau tidak, tetap dia cintai saudaranya karena keimanannya, ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang keempat, alla yadhunna apa ini? Alla yadhunna bi dhannin bi akhihi al-ghaib as-su'. Ya, ketika datang orang menyampaikan begitu kepada kita, maka dia tidak boleh berburuk sangka sama saudaranya. Langsung tanamkan, langsung apa dihadirkan sifat baik sangka. Tidak boleh langsung berburuk sangka, tapi harus selalu menanamkan baik sangka. Ketika ada orang menyampaikan, tadi si fulan dan si fulana bilang begini ke antum. Nah, maka yang dimunculkan adalah baik sangka. Bagaimana bentuknya baik sangka? Kira-kira bagaimana berbaik sangka? Hah? Ya mungkin tujuannya saudara saya itu bilang begitu, tujuannya baik. Nah, cuma kamu yang tidak baik. Ya, tujuannya mungkin dia menyampaikan kekurangan saya, bukan tujuannya untuk kamu expose. Tapi mungkin tujuannya agar kamu menyampaikan ke saya supaya saya baik. Nah, itu kan baik sangka namanya. Ya, tapi kamu saja yang tidak baik, kamu yang punya otak yang tidak baik. Ya mungkin saudara saya menyampaikan kekurangan saya ke kamu dengan tujuan agar saya menjadi baik, introspeksi. Bukan untuk menjelekkan saya, tapi kamu yang salah dalam memahaminya. Atau mungkin saudara saya tidak bilang begitu, kamu yang salah tangkap. Ya, atau kamu salah menyimpulkan. Nah, biasa kan ada orang bicara, apalagi kalau orang itu memang perusak, wah, kadang orang bilang begini tafsirnya lain. Ya, tafsirnya lain. Dan itu masya Allah banyak sekali dalam kejadian-kejadian fitnah. Kita ngomong begini ditambah-tambahin. Ya, kalau orang ini disampaikan itu tidak berbaik sangka ke kita, hancur kita. Dan dia pun hancur. Padahal maksud kita bukan begitu. Dia yang menyampaikan tadi bilang begini, padahal tidak pernah, maksud kita bukan begitu. Ya, saya pernah mengalami hal itu, ikhlas kalian. Saya menyampaikan sesuatu, ternyata dia sampaikan ke orang lain, ya, sesuatu yang tidak pernah saya ucapkan, tapi dia salah paham. Ya, katanya si fulan malu ketemu, padahal saya tidak pernah bilang malu. Ya, tapi dia yang menafsirkan ucapan kita. Ini bahaya ini. Ya, khusus kalian. Nah, jadi ketika ada yang datang kepada kita, maka baik sangka sama teman, sama saudara kita. Itu kata beliau. Baik. Yang berusaha untuk mencari-carikan udzur, ya. Nah, mungkin maksudnya itu begini, mungkin tujuannya dia begini dan seterusnya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, ada enam ya. Allah yahmilahu ma hukiya lahu ala tajassusi wal bahthi an dhalika. Jangan sampai ketika disampaikan kepadanya suatu berita, kemudian hal itu mendorong dia untuk mencari-cari kesalahan orang itu juga. Ada orang datang, tadi si fulan bilang begini, begini, begini, begini. Masa? Iya. Betul? Betul. Dia ingin juga memberitahukan tapi belum dapat kejelekan yang saudaranya. Ah, tunggu. Ya sudah, kamu pulang dulu. Dibongkar rekamannya. Oh, ada ceramah-ceramahnya ini. Bongkar dulu. Oh, dapat. Ya. Atau misalnya diingat masa lalunya dulu. Ya, pulang ke dulu. Sebentar saya datangi di rumah Muna. Siapkan saja kopi. Kita begadang membahas masalah ini. Pulang dia, cari-cari dulu. Dia cari orang itu baik. Ya, orang itu baik dan memang orang itu mungkin yang merusak saja ya. Cari-cari dulu. Wah, tunggu. Nah, ini tidak boleh kata beliau. Ya, jangan sampai. Jangan, kata beliau, jangan karena ketika disampaikan kepada musuh berita dari fulan, akhirnya cari-cari kesalahannya si fulan itu juga. Ya. Tapi enggak apa-apa 1-0. Jangan satu sama. Ya, di sini bagus 1-0. Ya, baik. Yang terakhir, Allah yarda li nafsihi. Ya. Tidak membiarkan dirinya ikut melakukan yang haram ini. Ya, bagaimana caranya kata beliau? Nah, ketika ada orang datang, menyampaikan berita tadi, ya, maka fala yahki namimatahu anhu. Maka jangan juga, jangan kemudian dia menceritakan namimah tadi kepada orang lain. Ada orang datang, si fulan bilang begini tadi, Ah, kemudian dia sampaikan juga, tadi si fulan menyampaikan ke saya bahwa si fulan bilang begini. Ah, kalau bilang begitu berarti dia juga namimah namanya. Iya. Jadi ketika ada orang datang menyampaikan, langsung dia tunggu. Terapkan tadi baik sangka, taib, kemudian melarang, menasehati kalau bisa, menasehati, terangkan kejelekannya, namimah, benci karena Allah Subhanahu wa taala, menunggu taubat. Kalau benci karena Allah itu kan berharap bertobat dia kan? Begitu-begitu dia bertobat sudah menjadi saudara, kemudian berbaik sangka. Ya, kemudian tidak mencari-cari kejelekan dan seterusnya. Seperti yang kita sebutkan ada 6 ya cara dalam menghadapi orang yang menyampaikan sebuah namimah. Baik. Berikutnya yang terakhir. Qala al-mu'allim yang terakhir pada bab ini walahuma. Dan juga diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini jenis sihir yang berikutnya, terakhir. Walahuma, dan juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. An ibni Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya kata Nabi, min sebagian dari al-bayan itu adalah sihir. Min di sini bermakna, minnya di sini tab'ir, bermakna sebagian. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya sebagian dari al-bayan itu adalah sihir. Ya. Sehingga salah satu bentuk sihir adalah sihir al-bayan. Al-bayan itu termasuk bagian dari sihir. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian. Berarti tidak semua bayan sihir, sebagian. Ada yang sihir, ada yang bukan sihir. Apa yang dimaksud al-bayan? Apa al-bayan? Al-bayan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-balaghatu wal-fasaha. Al-bayan adalah al-balaghah. Ini masalah pembicaraan, dalam menyampaikan pembicaraan. Dia menyampaikan berbicara kepada orang, dia punya kemampuan balaghah, punya apa? Fasih. Ketika dia menyampaikan, masya Allah, fasih luar biasa. Ya, kalimat-kalimatnya indah didengar, luar biasa. Retorikanya mantap. Yang siapa saja yang mendengarnya akan tercengang. Itu yang dimaksud al-bayan. Ya, baik. Seperti orang-orang munafik, kalau berbicara itu luar biasa. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, jika anda melihat mereka, orang-orang munafik, kamu akan kagum dengan penampilan badannya. Ya, ganteng, kulit bersih, baju mantap, body luar biasa. Kamu akan tercengang, kagum dengan melihat badan-badan mereka. Wa iyakulu, dan jika mereka berbicara, berbayan, menyampaikan kalimat-kalimat, tasma' liqaudihim, kamu langsung mendengar. Senang mendengarnya. Ka'annahum khusyubun musannada. Seakan-akan, ya, khusyub kayu yang bersandar. Tahu kan urusan? Wah, enak sekali sana. Ya. Tidak berkedip matanya. Subhanallah, terbelalak mata itu mendengarkan ujabannya, tidak ada sedikit pun rasa ngantuknya. Enak didengar, itu namanya al-bayan. Ya. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya di antara al-bayan ada yang sihir. Makanya tidak semua. Makanya kalau ada orang bagus retorikanya, jangan itu katakan sihir dia. Dah. Sebagian ya, sebagian. Baik. Ikhwas kalian, yang mana yang dikatakan sihir? Ya makanya para ulama membahas, ini hadis, ini celaan atau pujian. Ya, kalau begitu, kalau kita katakan semua bayan sihir, berarti tidak boleh kita beretorika, tidak boleh kita memilih kata-kata yang baik. Ya kan begitu. Ya. Tapi makanya ikhwas kalian, Nabi menyebutkan di antara sebagian al-bayan ada yang sihir. Nah, yang mana yang sihir dan yang dimaksud dalam hadis? Baik, lihat keterangan para ulama. Ya, kata beliau, saya baca dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, ya. Ya, kalau kita dengarkan apa keterangan beliau, nanti kemudian kita bisa menyimpulkan, oh kenapa bisa dikatakan sihir ini? Kenapa al-bayan bentuk ini dikatakan sihir? Ya nanti kita paham kalau kita dengarkan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, "Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yadhum al-bayan mutlaqan." Sesungguhnya Nabi itu tidak mencela al-bayan secara mutlak. Tidak semua bayan itu tercela. Nabi tidak mencela semua. Makanya dalam hadis sebagian kan? Wa innama dammal bayan. Sesungguhnya hanya yang dicela itu, al-bayan yang tercela adalah alladhi yuqallibul haqqa batila wal batila haqqa. Ini yang dicela, yang dikatakan sihir. Ya, adalah keterangan bayan yang merubah kebenaran menjadi kebatilan, atau sebaliknya kebatilan dirubah menjadi kebenaran. Dengan apa dia bisa berubah? Kepandaiannya berbicara. Inilah yang dimaksud sihir. Paham ini? Baik. Iya. Baik. Fal wajibu 'alal muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim, idza a'tahu Allahu maqdaratan fil kalam wal mujawarati wal muhawarati ay yasta'mina hadha fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi seorang muslim jika Allah memberikan kepadanya kemampuan, ya, kemampuan kelebihan dalam berbicara, maka yang wajib baginya seharusnya menggunakan kemampuan itu untuk taat kepada Allah, menggunakan kemampuan itu berdakwah kepada kebaikan, mendorong manusia berbuat kebaikan dan melarang mereka berbuat kejelekan. Amma ayyasta'milahu bidzalik, adapun jika dia gunakan kemampuan itu, gunakan kemampuan bayangnya tadi, ya, untuk merubah sesuatu yang hak menjadi batil, atau digunakan untuk mengajak orang kepada kesyirikan, kebatilan, bid'ah dan khurafat, maka yang seperti inilah yang dikatakan sihir. Ini kesimpulannya, panjang-panjang. Baik. Ya. Digunakan kemampuannya untuk tazhir syirk, untuk memperindah kesyirikan. Syirik jelas, tapi pandai dia. Oh, bukan sihir itu. Itu bentuk mahabbatus salihin. Itu bentuk cinta kepada orang saleh. Kita itu dituntut untuk gitu ya. Apalagi kalau dia sudah kadang-kadang disertai dengan mimik wajahnya, nampak khusyuk berbicara, masya Allah. Disertai dengan setetes dua tetes air mata buaya. Wah, itu sihir itu. Nah, memang itu. Hati-hati. Ya. Baik. Wa tazhirul bid'ah. Suatu kebid'ahan dipoles dengan kalimat-kalimat yang indah. Bentuk cinta kepada Rasulullah. Kita diwajibkan untuk cinta kepada Rasulullah. Sallu 'alan nabi. Mantap. Allahu Akbar. Ya kan? Padahal bid'ah. Ya, peringatan-peringatan wafatnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah, itu kan bid'ah. Tapi pandai dia berbicara. Ya, kalau orang awam sudah, memang kata Ustaz benar ini. Ya. Baik. Jangan kita membahas masalah itu. Itu kan menghilangkan persatuan. Kita itu diperintah oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah. Enggak usah bahas itu masalah kubur. Itu kan orang saleh. Kita disuruh cinta kepada orang saleh. Siapa yang mencintai orang saleh begini begini. Sesuatu yang batil dipoles dengan kalimat-kalimat indah menjadi al-haq. Ya, ada orang-orang yang hebat bisa seperti ini ya. Ada. Siapa orangnya? Antum tahu sendiri. Ya, masya Allah itu. Kalau berbicara luar biasa. Memang enak didengar kalau berbicara. Tapi kalau kita tidak punya saringan, wah bahaya. Ya, tidak punya saringan ya. Penyaring, tidak ada penyaring kita dengan ilmu, wah, larut kita dalam ucapan pembicaraan itu. Ya, baik, ikhwah sekalian, hafizakumullah ta'ala. Wa ghafala katsir minan nas, dan tidaklah tersesat banyak manusia, kata beliau, illa bisababid du'atil bulagha'il munharifin, kecuali disebabkan karena doa-doa yang bulagah. Doa-doa yang retorikanya mantap. Bulagah itu ya kepandaiannya dalam berbicara, apalagi jago bahasa Arab. Sudah, orang awam itu kalau orang sudah berbahasa Arab, ya dibilang mas muka, oh dibilang hadis itu tadi pandai menurut ustaz, banyak hadisnya, padahal dia berbicara biasa pakai bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab. Biasanya orang awam itu kalau sudah keluar sedikit bahasa Arabnya, ya makanya ada, masya Allah ada orang cukup cerdas dia. Ya ketika kita menyampaikan, ya, dia tanya saya, saat itu tadi itu memang hadis semua itu tadi, ya hadis pak. Ya, anu, saya takut jangan sampai kita kan tidak tahu, jangan sampai bahasa Arab, karena pintar di bahasa Arab dan kasih begitu ki. Nah, ini bagus ini bapak. Ya, sebab biasa memang seperti itu orang awam. Kadang ustaz itu tidak menyampaikan hadis, tapi dia berbicara dengan bahasa Arab dikira hadis, hadis. Ya, insyaallah. Jadi kata beliau, tidaklah tersesat banyak manusia kecuali disebabkan karena da'i-da'i yang bulagha, yang pandai dalam berbicara. Inna fil idza'at, apakah itu di radio-radio, televisi, wa imma fis suhuf atau di majalah-majalah, di tulisan-tulisan, wa imma fawqal manabir ataukah di atas-atas mimbar, wa imma fi mudarrij apa di mudarrijah atau di perkuliahan. Taib. Naam. Ya, intinya di sini ikhwas kalian, intinya dimaksud di sini ya bayan yang termasuk sihir adalah bayan ya yang kemudian merubah hakikat. Merubah hakikat yang tadinya hak yang dirubah menjadi batil dengan kemampuannya berbicara, atau sebaliknya yang batil dirubah menjadi hak. Yang tadinya harusnya disenangi oleh manusia bisa berubah menjadi benci manusia karena kepandaiannya. Ada orang masya Allah, ada orang yang tadinya mengenal dakwah, ya dia tahu masya Allah dia senang dengan dakwah, tapi bertemu dengan orang-orang seperti ini menjadi benci dia, benci dia, ya dengan sejuta kedustaan dan seterusnya. Jadi intinya al-bayan yang termasuk sihir adalah bayan yang merubah hakikat, ya, yang kemampuannya dalam berbicara kemudian merubah hakikat yang baik menjadi jelek, sesuatu yang jelek dirubah menjadi baik, sesuatu yang harusnya dicintai akhirnya dia rubah menjadi kebencian. Inilah sihir. Bukankah sihir begitu? Ya, ada kemiripan kan? Sihir itu bagaimana? Merubah hakikat juga. Harusnya orang cinta kepada suaminya, gara-gara sihir itu menjadi benci. Inilah sisi keserupaan. Ya, kenapa Nabi mengatakan al-bayan sihir? Tapi apakah orang yang retorikanya bagus, ya, taib dengan tujuan apa? Kemudian dengan retorika itu merubah yang hak menjadi batil, apakah dia tukang sihir? Hah? Bukan kan? Bukan. Tukang sihir secara bahasa, tapi bukan secara istilah. Tidak kemudian kita katakan kalau ada khotib-khotib yang menyampaikan yang batil, ya dengan kemasan al-haq dan pandai bicaranya, itu tukang sihir itu. Habisi. Nah, hati-hati ya. Makanya masya Allah di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan babu bayan syai'in min anwa'is sihir, bab penjelasan tentang jenis-jenis sihir, supaya kita paham ya bahwa tidak semua jenis sihir itu sihir dalam bentuk istilah, tapi ada sebagiannya yang apa namanya, ada sebagiannya yang bukan kafir, ada yang kafir, tapi semua yang disebutkan ini semuanya haram. Semua jenis sihir yang disebutkan pada bab ini semuanya haram. Tidak ada yang halal. Hanya saja ada yang musyrik, ada yang tidak. Ada yang pakai perantara jin, ada yang tidak pak. Tidak pakai perantara jin. Dengan demikian selesai, alhamdulillah selesai bab ini. Ya, insya Allah Taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-26, bab tentang para dukun. Bab tentang dukun. Baik. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya. Baik. Kalau namimah tadi apa definisinya? Menyampaikan berita kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak. Itu namimah namanya. Ala wajhin ifsad, dalam rangka untuk merusak hubungan di antara, ya. Kalau seperti yang kita sampaikan tadi, dia lebih condong kepada ghibah. Sebab ghibah itu apa? Dikruka akhaka ghibah ini boleh, sebab ghibah kan ada dua yang mahmuda, ya, ada ghibah yang boleh, ada ghibah yang haram. Adapun namimah tidak, bukan namimah tadi, ya, ya, ghibah itu kan boleh pada mulai sisita 6 apa, ya, dengan tujuan agar kita meminta fatwa. Itu boleh, ya. Satu, mustaftin meminta fatwa. Atau ya, misalnya orang itu punya amalan begitu dan dia mungkin menyampaikan kepada orang begini, begini, begini. Apalagi dai, ya, dai misalnya atau ustaz. Ya, maka kita beritahukan orang supaya mentahdir, memperingati dari bahaya orang itu, boleh. Supaya orang waspada, ya, supaya orang tidak dekat dengan dia kalau berbicara agama. Nanti kena virusnya. Itu boleh. Itu ghibah yang bagus. Tidak apa-apa itu. Ya. Ya. Kalau seperti itu tujuannya, tidak apa-apa. Dan itu bukan namimah, ya. Allahu a'lam. Apa hukum seorang gadis meninggalkan cadarnya, menanggalkan cadarnya dengan tuntutan perusahaan atau pekerjaan yang akan dia geluti dengan alasan berbakti kepada orang tua dalam hal perekonomian yang mendesak, banyak utang? Baik. Kalau dia berpendapat wajib cadar, karena dua pendapat ulama, ya. Kebanyakan ulama mengatakan wajib. Kebanyakan ulama-ulama, kalau ulama Saudi semuanya mengatakan wajib. Syalbani di antara ulama abad ini yang mengatakan sunnah. Baik. Dan yang benarnya wajib. Yang benar wajib, bukan sunnah. Ya, jangan mencari-cari keringanan fatwa ulama, ya. Nah, ada Syalbani mengatakan sunnah, itu saja ikut. Anda dituntut untuk beragama dengan ilmu, bukan halamila yang ringan-ringan. Baik. Cadar hukumnya wajib. Dan itu adalah perintah Allah. Cadar, bercadar, perintah Allah. Dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Apa itu ayatnya? Wal yadribna bi jilbab, jilbab mereka, ya, sampai ke bawah, termasuk dada-dada mereka ditutupi. Ayat ini diterangkan oleh istri Nabi Aisyah. Kata istri Nabi Aisyah, rahimallahu nisa'al muhajirat, semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat, yang terbaik dari wanita yang ada kalangan sahabat, wanita-wanita yang berhijrah yang awal-awal. Lamma anzalallahu qawlahu ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tadi, disuruh untuk menurunkan jilbab sampai ke bawah termasuk dada, apa yang dilakukan oleh wanita-wanita muslimat waktu itu? Ya, apa yang mereka lakukan ikhwah sekalian? Kata Aisyah, syaqatna murutahunna wal yahtamirna biha. Maka mereka segera mengambil kain-kain mereka, kemudian mereka robek. Bayangkan, tidak ada jilbabnya, dan mereka tidak mampu berjilbab. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil kain, kain apapun, ya mungkin kain dapurnya atau kain gordennya, itu dibelah, dibuat menjadi jilbab. Wal yahtamir nabiha, kemudian mereka menggunakannya. Itulah ketundukan para sahabat dengan perintah Allah. Itu yang harus dicontoh wanita muslimah. Bukan tunduk kepada perusahaan, tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perusahaan yang mengendalikan adalah Allah. Rezeki mereka dari Allah. Kenapa begitu takut manusia itu? Dengan alasan pekerjaan melanggar perintah Allah subhanallah. Ya, syari'atin minal amri, kata Allah. Kemudian kami jadikan mereka berada di atas kata Allah, ikuti itu. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kalian mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak. Iya, apalagi mahasiswa. Mahasiswa itu cerdas. Jangan. Oh, begini. Tampilan wahai Muhammad, fa'lam, ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu namanya. Yang kamu ikuti itu tidak akan bisa. Tahu ada. Tanya mereka, kamu bisa menyelamatkan saya dari azab Allah? Kalau mereka sanggup, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi apa yang terjadi pada hari kiamat? In tabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabaru. Ternyata kata Allah, ingat, tabarra alladzina tubi'u. Orang-orang yang diikuti tadi, itu berlepas diri pada hari kiamat. Berlepas diri. Siapa suruh kok ikut? Itu yang dia ucapkan. Ya. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, inna Allah, apa kata Allah? Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, inna Allah, apa ayatnya? Surah Ibrahim. Inna Allah wa'adakum wa'da al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa qala asy-syaitan, ini syaitan berkhutbah. Khutbahnya di hadapan pengikutnya. Dan orang-orang yang menyuruh kita meninggalkan perintah Allah, di balik itu ada setan itu. Dia punya setan itu. Maka setan itu berkata pada hari kiamat, wa qala syaitan, berkatalah setan di hadapan pengikutnya pada hari kiamat, lamma qudiya al-amr, setelah selesai di hisab, sudah beres, ya sudah berdiri di setannya. Inna Allah wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Kalau Allah mengatakan ikuti, itu benar itu sudah. Itu yang paling benar. Allah mengabarkan, kalau kamu tidak mengikuti syariat, mereka tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah. Itu janji Allah kan? Inna Allah wa'adakum, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga berjanji kepada kalian, tapi aku selisihi janjiku, aku tidak penuhi janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ya, apa ayatnya? Apa lanjutan itu? Akhlaf wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Ya, aku berjanji kepada kalian, tapi aku selisih janjiku. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultani illa an da'awtukum. Aku tidak punya kekuasaan sedikit pun kepada kalian kecuali aku hanya selalu mengajak kalian ikut saya. Fastajabtum li. Ternyata kalian ikut. Ternyata betul-betul kalian ikut. Fala talumuni, maka jangan kalian celah saya. Walumu anfusakum, tapi celah diri kalian sendiri. Mau seperti itu kita menjadi pengikut mereka, mendengarkan khutbah syaitan? Falumu anfusakum. Fala talumuni, jangan kalian cela saya, cela diri kalian. Iya. Baik, ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah, maka nasihat kami bukan hanya kepada akhwat yang bertanya ini, kepada semua ikhwah dan kepada kita semua, dahulukan ketaatan kita kepada Allah. Akan ada nanti pembahasan di kitab Tauhid tentang cinta, pembahasan tentang cinta karena Allah. Di mana orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah daripada yang lainnya. Itu orang yang beriman. Ada pula orang kafir, orang yang musyrik. Apa kata Allah? Hah? Mereka cintanya setengah-setengah. Cinta kepada Allah, cinta juga kepada dunia. Nah, ini cinta bukan cinta orang beriman, ini cinta musyrik. Kalau orang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah. Semua akan dikorbankan demi mengikuti cinta cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah. Inilah tauhid. Khusus kalian. Jadi akidah itu bukan hanya membahas tentang kuburan, tapi akidah itu menyentuh hati. Ya, bagaimana hatimu lebih cinta kepada siapa? Lebih berharap kepada siapa? Lebih tunduk kepada siapa? Lebih mendengar kepada siapa? Ya. Maka ketika disuruh dia menanggalkan cadarnya la ilaha illallah, kalau cadar sudah tanggal, apa yang terjadi? Kerusakan. Bukankah itu yang diinginkan oleh syaitan? Hah? Syaitan menyuruh wanita keluar dari rumahnya, meninggalkan istana, disuruh tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Kalau ingin keluar, ada hajat, mau sholat, mau ta'lim, boleh, ada hajat. Tapi kalau keluar, wala tabarrujla tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bertabarruj. Jangan bertabarruj ketika keluar seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Dan termasuk tabarruj memperlihatkan keindahan, dan keindahan yang paling indah pada wanita di mana? Hah? Di kakinya? Di wajahnya. Tabarruj itu. Keluar tidak bercadar, tabarruj namanya. Tabarruj al-jahiliyah. Kalau apa namanya, bunyi gelanggang di kaki saja dilarang, sebab itu menjadi fitnah, itu dilarang dalam Al-Quran. Ya, dia pakai perhiasan di kaki, sengaja dibunyi-bunyikan supaya orang dengar. Wah, itu kan dilarang, itu fitnah. Bersuara saja dengan suara yang mendayu-dayu, itu fitnah. Ini dia buka fitnah yang besar. Wajahnya dibuka. Dia tidak cantik ya Ustaz. Ya, cantik itu kan relatif. Menurut saya tidak, menurut orang lain cantik. Dan ketika wanita sudah keluar dari rumah dengan wajah terbuka, apa kata-kata Nabi? Fa idza kharajatil mar'ah istashrafaha asy-syaitan. Kalau wanita sudah keluar, syaitan akan membuat dia indah. Nenek-nenek keluar. Ya. Akan menjadi indah bagi orang bertakwa. Ya, sebab orang bertakwa itu kan menundukkan pandangan. Ya, sehingga ketika dia melihat sesuatu yang munkar akan terasa dia. Tapi kalau orang tidak sudah terbiasa, santai saja. Biar disentuh, tidak apa-apa, tidak ada perasaanku. Ya berarti perasaannya sudah mati. Iya. Ikhlas sekalian, jadi nasihat kami kepada seluruh, nasihat untuk kita bersama, kita dahulukan ketaatan kita kepada Allah. Kecuali perkara sunnah yang boleh ditinggalkan, tidak apa-apa, tinggalkan saja. Ya. Tapi perusahaan menyuruh kita misalnya untuk memakai pakaian misalnya yang apa ya, yang tidak melanggar agama, tidak masalah. Perusahaan menyuruh kita memakai sepatu, tidak masalah. Iya, perusahaan menyuruh kita tidak memakai songkok, ya tidak masalah, sebab bukan wajib. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau perusahaan mengatakan buka cadarmu, apalagi na'udzubillah tidak boleh berjilbab, tinggalkan perusahaan itu. Tinggalkan. Kalau tidak bisa menasehati dia, jangan ikut. Kita yang menasehati dia dulu. Nasehati, sampaikan dengan cara yang baik. Ya mungkin ada teknik kita supaya kita tetap di situ, ya bagus. Ya jangan disampaikan dengan keras juga. Mungkin bisa disampaikan nasihat atau diambil dulu hatinya ya. Dikasih hadiah-hadiah supaya hatinya lembut, hatinya ini baru setelah dimasukkan nasihat. Ya kalau juga sudah di ini sudah ditempuh berbagai macam cara, tetap disuruh kita menanggalkan cadar, keluar saja. Keluar saja. Al-ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas. Ya. Kata Nabi, fa inna nafsan lan tamuta. Nabi berkhutbah, ittaqullah wahai kalian para sahabat. Sahabat ini diceramahkan Nabi, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Perbaiki caramu mencari rezeki, perbaiki. Fa inna nafsan lan tamuta. Sesungguhnya kata Nabi, setiap jiwa tidak akan mati hatta yastawfi Allahu rizqaha, sampai Allah sudah memberikan semua rezekinya. Sebelum Anda lahir, sebelum Anda pakai cadar, Allah sudah tentukan rezeki Anda. Berapa rezeki Anda di dunia, dan Anda tidak akan mati sampai Allah sudah berikan semua. Kalau begitu perbaiki saja caranya, kan begitu. Sebab semua sudah diatur oleh Allah, tinggal kita cari. Makanya Nabi katakan, perbaiki saja caramu. Sebab tidak kemana-mana itu. Di perusahaan bukan di situ rezeki kita, keluar. Cari di tempat lain. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, pelanggaran karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Keluar dari perusahaan, ya akan diganti yang lebih baik. Ya bukan, dan tidak harus lebih baik itu lebih tinggi gajinya. Ya mungkin gajinya lebih pas-pasan tapi lebih hebat, lebih tenang dalam beribadah. Lebih bebas kita dalam mengamalkan sunnah. Dan itu jauh lebih baik daripada tinggi gaji tapi tidak bebas mengamalkan sunnah. Apa gunanya? Gaji tinggi tapi tidak bebas mengamalkan sunnah. Bukankah kita mau mati? Apa yang dibawa gaji kita? Bukan pengamalan kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita menderita, penderitaan kita sementara. Ya, sengsara membawa nikmat. Rabbilah. Ya. Sengsara membawa nikmat. Jangan nikmat membawa sengsara. Nikmat di dunia, sengsara di akhirat. Sengsara nikmat di sengsara di akhirat. Ya. Itu akan membuahkan nikmat. Ya, sengsara di dunia akan membuahkan nikmat di akhirat. Baik. Jadi tinggalkan saja. Ya, kalau alasannya dalam hal perekonomian yang mendesak, ya ini bukan alasan. Ini bukan alasan. Ingat ikhwas kalian, salah satu manuver setan, antum tahu manuver setan? Salah satu senjata setan bagaimana? Dalam Al-Qur'an, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menghantui, membayang-bayangi kalian dengan kemiskinan. Kalau kamu begitu miskin nanti kamu. Kalau kamu begitu begini nanti kamu. Kekurangan nanti kamu. Wah, itu setan itu. Intinya ikuti saja. Ikuti saja ridha Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu ayat itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Baik. Tinggalkan, ya tidak ada kata lain kecuali tinggalkan. Sadisnya, tapi bagus sadis. Daripada saya suruh, Anda jatuh dalam penyimpangan besar. Baik. Bagaimana pula dengan orang tua yang memaksakan anak perempuannya untuk bekerja sampai-sampai anaknya disuruh lepas cadar demi pekerjaan, apakah harus tetap ditaati? Ya tidak boleh ditaatilah. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk siapapun kalau itu bermaksiat kepada Allah, kata Rasulullah. Ya cuma mungkin ada cara-cara ya, Ya ini ada tekniknya saja. Bagaimana teknik kita ya dalam bermuamalah kepada siapa? Kepada keluarga. Ya. Kamu tidak boleh menikah dengan bercadar. Itu kan pelanggaran itu, Pak. Ya. Tapi belum tidak bisa pun jika menikah dengan bercadar. Itu kan tinggal pendekatan kepada orang tua kan. Ya. Kita dulu dilarang, kamu tidak boleh menikah dengan bercadar. Begini-begini saja dulu. Yeah. Setelah itu ya, diambil hatinya orang tua, disampaikan. Yang paling penting itu ikhlas kalian, perlihatkan akhlak. Perlihatkan saja akhlak yang baik. Ya, perbaiki pengamalan agama kita. Di situ orang tua akan melihat. Oh. Begitu ya. Ya, kalau selama ini kan kita selalu belum apa-apa sudah. Bid'ah, Pak. Itu tidak boleh, Pak. Aduh, Pak, begini, Pak, begini, Pak. Disuruh menyapu di rumah, malas. Disuruh masak, malas. Dalam perkara-perkara yang harusnya dia menampakkan baktinya di situ, justru dia jauh dari akhlak itu. Ini kadang-kadang yang menjadi masalah ya di antara kita. Tapi mengkritik saja terus, tapi tidak berbuat baik. Banyak ini, cukup nih. Simpan saja tuh. Afwannya ini pertanyaan menyita banyak waktu. Tapi cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.